تهديني يا رب قال والوسيلة يا رب خصة للفضيلة يا رب وارضعني صاحبا يا رب وارضع عني سلما يا رب على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب يا ربي فارحم وليدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلام الله عليك جعل الأنبياء سلام الله عليك سلام سلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك أتقال أزبيا السلام عليك سائد الأزبيا السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزيحة اشفع لنا يا خير الغنى أنت المرتجى يا عم الزيحان اشفع لنا يا خير الغنى اشفع لنا يا حبيبنا الشغال يا رسول الله يا يا نبي يا نبي يا رسول الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كنت زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن كنت زرتم على بكل خير واجتمع الفرع والأصول ورجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله من له الجنه عند الله ان المسيئين قد جاءوا للانبياء تقديرون الله قد جاءوك للأنبياء تغفرون الله سيرنا النبي سيرنا النبي سيرنا النبي سيرنا النبي سيرنا النبي سيرنا النبي سيرنا النبي سيرنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سجاد يا خارج العادة أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا أنتم طبيبنا يا خارج العادة شيخنا يا شيخنا عليك العادة يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا الله يا جوال يا شيخنا عليك العادة إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وياسين يا حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ظهر الدين المؤيد جهل بظهور النبي أحمد ظهر الدين مؤيد بظهور النبي أحمد يا من أنا بمحمد ذلك الفضل من الله المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله التمامي صلوا عليه وسلموا اصلح لنا يوم الزحام الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقي وأجل عبيدي رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادات والغيوم صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها كناب الوجود وطرزت برج العوالم بطراب التكريم الله صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالاه، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم. بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى افتحوا الجنة لا إله إلا الله أقول جنة لا إله إلا الله لا إله الله محمد رسول الله سيب العلا بحلاه الإله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فمعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آل وصحب الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه فنفجعوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم في ظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاب لوصف الكمال المطلق والحسن التام والشيخ فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسراب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموطن بروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت فيه من خصصت فكان مستقر بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار نوره وبار. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدري ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجت شوقي إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلمة والسامعين ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب بالتميل كل القلوب إلى الحبيب تيل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المجد المجد المجد يا رسول الله المجد المدد يا حبيب الله المدد المدد المدد يا رسول الله المدد الزمان غاية حسن الختاب وعدنا ما قد سألنا من عطاياك Nanti kita lanjut lagi sholawat di sini. Bapak Bupati kita telah hadir tadi bersama rombongan Mbak Puan dan rombongan. Waktu dan tempat untuk Bapak Bupati memberi sambutan. Bismillah. Oh, mohon izin, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Abad yang terhormat Habib Syekh, yang terhormat Mbak Puan Maharani, cucu Bung Karno, yang saya hormati Ustadz Ahmad Al-Habsyi dan para ulama semuanya, para jamaah yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta inayahnya yang telah dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga malam hari ini kita dapat menghadiri pengajian akbar atau ulang tahun Al-Hidayah yang ke-6 di Jalan Insinyur Soekarno ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Allahumma amin. Selanjutnya selawat dan salam semoga terlimpahkan baca junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Pertama, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukarjo mengucapkan selamat ulang tahun Al-Hidayah yang ke-6. Semoga Al-Hidayah semakin maju, semakin berkembang, semakin top markotop di dunia Soekarjo ini. Amin Allahumma. Dan selanjutnya, pada kesempatan ini adalah malam yang betul-betul membahagiakan kita semua. Karena malam hari ini, pengajian malam hari ini juga dihadiri oleh cucu Bung Karno, sekaligus anak presiden yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Mbak Puan Maharani. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini membawa barokah bagi kita semua. Apapun alasannya, kalau cucu sang proklamator pasti ya ono nyesnya gitu. Apalagi ada Habib, mantep. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya sebagai bupati hanya mengajak kepada hadirin semuanya, mohon bisa disukseskan pemilu 9 April 2014. Monggo sama-sama coblos ke masing-masing TPS panjenengan. Jangan sampai golput, pilihlah sesuai pilihan panjenengan. Yang penting yang hadir di sini, syaratkan semua hadir ke TPS. Jangan sampai golput. Ini permintaan saya. Mari kita ciptakan di Soekarjo ini yang sejuk, damai. Mudah-mudahan duwe gawe kita tanggal 9 April nanti lancar semua. Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang kami hormati, mungkin itu yang kami sampaikan. Ada hal-hal kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sambutan dari Bapak Bupati sing semangat basane Indonesia Inggris Jawa. Dadi sisi gara-gara semangat iki, kesemangatan alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi beliau telah menyampaikan bahwa di sini dihadiri oleh Ibu Puan. Saya pernah bersama beliau satu pesawat tapi ora dilurui blas. Pernah Bu, satu pesawat dulu saya pulang dari Singapura, beliau di kursi belakang, saya di belakang. Beliau di pojok sebelah kanan, saya di pojok sebelah kiri, tak lirik ngene salami orang. Saiki malah ya padha genten kanan kiri juga. Subhanallah, iso ketemu ning kene neh. Selamat datang Ibu kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Bapak Bupati, mabes ning kene melu nyoblos. Awas anggere nyoblos. Ora ketang nyoblos apa karepmu, pokoke sing penting nyoblos, ngono ya. Tidak ada urusan kudu nyoblos ABC sak karep jenengan. Nggih, sing penting berangkat ke TPS TPS nyoblos ning kono. Soalnya nek ora nyoblos engko dadi piye ya? Apa pelanggaran apa? Warga negara yang tidak baik, ora apik. Warga negara sing ora jos. Nggih. Jadi warga negara wajib kita memilih pemimpin kita supaya kita nantinya ke depan mudah-mudahan akan lebih baik daripada masa-masa yang sudah baik yang masa lalu. Ya bukan yang lalu jelek, yang lalu insyaallah baik, yang ke depan akan lebih baik. Karena bangsa kita adalah bangsa yang baik. Insyaallah semua orang-orang yang ada di negeri yang kita cintai ini semuanya baik. Sing ora apik iku setan tok, nggih. Setan iki jelas musuh. Nek sing menungso insyaallah sak elek-eleke menungso insyaallah dadi waras. Nggih, nek waras-waras setan iki tetep elek. Gedeng ning nggih. Lah tak lanjutke bupati wedi aku karo bupatine. Padha lemune. Bismillah, di sini ada permohonan doa dulu, nanti kita lanjut selawat. Prajurit Kostrat HUT ke-53. Ya, semoga dengan tekad berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas, memberi kekuatan serta kesuksesan dalam menjaga NKRI bersama para ulama. Bismillahil Fatihah. Doa untuk kesembuhan Hajah Siti Asiah Samsul Hadi Batur Ceper Klaten dan saudara Bapak Sutiman, Bapak Sukarmin, Ibu Sutarni serta Al-Walad Husin bin Ali Al-Habasyi Kesembuhan pula untuk Bapak Sumanto bin Sastro dan siapapun yang lagi sakit. Hababa Radiyah binti Ali bin Syahab, Hababa Raguan binti Muhammad al-Idrus, wal Habib Salim bin Abdullah Segaku, dan siapapun yang lagi sakit biniyati syifa'il ajil bisirril fadha. Di sini ada permohonan yang lagi hamil, semoga Allah memberi kesehatan kepada mereka, anak-anak yang di dalam kandungan sehat selamat dan selalu membawa rahmat dan berkah, lahir pun pula dengan mudah dan insyaallah bermanfaat bagi kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, diberi kesehatan sempurna bisirril fadhah. Serta yang meninggal dunia, Bapak Sigit dari Baki Katilangu dan Ibu Suprihatin. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhum al-jannah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bi sirril fatihah. Yang sedang menghadapi ujian akhir dan yang akan menghadapi mid semester, semua insyaallah putra putri kita dijadikan putra putri yang lulus dengan nilai yang bagus, diberi kemudahan dalam menyelesaikan studi-studi mereka, dan insyaallah mereka menjadi putra putri yang meningkat selalu, putra putri yang cerdas insyaallah bisirril fadhah. Amin, alhamdulillah. Termiliki nggih enten Bapak Wakil Bupati, enten Habib Jamal, enten Habib Alwi, Habib Fahmi, ada Ustaz Baydowi, ada Habib Muhammad Ali terus, para habaib, ada Habib Ali Habsyi, komplit ning mburi ki ora tak sebut siji-siji, kesuwen kok rong jam nyebut jenenge menungso tok. Ya, mari kita lanjut lagi selawat sambil menanti Al Habib Ahmad Al Habsyi. Lah yo ngko nek aku ki yo ngene iki sebab salah aku ki yo. Selawat ki kondisi ngko nek wis kesel aku teko mubalae kon ngenteni mubalae ceramah sak jam. Yo tak mulih bae aku ngko. Tar jam saya maksimal jam 11 kudu mulih. Nek ora mulih jam 11 aku mulih dhewe. Rasah mbok ulihke. Wis pokoknya acara jam 11 iki kudu bubar. Ora bubar karepmu mulih dhewe. Wong teko aku ke jam 8. Iya yo. Apa nih itu tadi itu yang di bawah-bawah itu sampai dari maghrib tadi sendiri pro ngono wis sikil kemeng apa alfantan tu wis garing apa le tahu dibilangin dalik gak, tapi buat apa tetap semangat, semangat kita berselawat, semangat kita mengikuti para ulama, mengikuti insyaallah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat ridhonya pula. Amin ya rabbal alamin. Salawatuh بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. الله Oh, ذوي الجبين ويا من جاب الحمد المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاب الحمد المبين صلاة يا صلاة لم تزل تتلى عليك لم يطار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقرة التعيين يا غرامي يا غرامي سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله يا ذا الصفات العالية ذهب المل إذا أريد إذا أريد عيدي الله يا قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كرفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله رقوتك تتكا صلاتك قوي كمبان أقوم نتكا ناني لاريس turun sholat aku nekui repote dati pencetan sholati terkakan telan opo mane wayai rapat sholati di loncat loncat repote wong garam sawah sholati sawah wayang wayang opo mane wayai tandur solate di undur undur repote wong dadi sokir solate mundur matir apa mate koyak penumpang solate di gawe kampang repote dadi petani solate terkadang lali apa mate wayahe panen sorate ora tau komen Allahul kafi Abdul kafi Sobanal kafi Wajadanal kafi Likulil kafi Kahbanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للكلام أن يحط ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسنا أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثر تأتيه القلم والكرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المداء في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أحب الرزاق بسند أن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أحب أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جبير إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرف وأسرهم وأسرفهم مولودا ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة هفية اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم الكريم إلى من حسسته بالتغريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة فتنقله صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أهشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصوتها صلى الله عليه. فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المجنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرها بقرب ذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإيمان. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعتر الفرح بملاكاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فمن أحبهم كان لمنزلة عند الإله وجازاه بإحسان. يا طيبا يا طيبا يا داوى أشتك لأهليك والهوانا لنا والهوانا لنا والهوانا لنا. يا طيبة يا طيبة يا دواء يا دواء أشتك لأهليك والهوانا لنا والهوانا يوم بالقيامة نخلي يا عمر ابنه عمري وكذا سيد عثمان سيد عثمان سيد عثمان يا طيبة يا طيبة يا دعوة الأعياد سنالي ولا ولا دعنا يا ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة فبلغ مقاصدنا يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم يا سيدي يا حبيبي بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركن الغير والهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا إمام الرسل يا سندي سندي سندي السباب يوم في الدنيا يا وآخرتي يا سندي يا سندي يا سندي أهل بيت المال أهل بيت المال فتوبوا ملك الله ما لاحت نواتي Mahalul Qiyamnya kita tunda setelah ceramah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibuna wa ahibbainal kiram, para habaib yang hari ini hadir di hadapan kita, mohon maaf kalau saya yang banyak dosa ini tidak bisa memuliakan satu persatu semua orang-orang yang sangat dimuliakan Allah yang ada di hadapan kita malam ini, terkhusus untuk Habib Syekh dan semua para habaib, para kiai, para asatiz. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal. Saya selalu ingin titip pesan, kalau acara agama, mau siapapun duduk di depan kita, mau presiden sekalipun, jangan dulu disebut dan dimuliakan namanya sebelum kita melatih diri kita memuliakan dan memberikan penghormatan paling tertinggi untuk semua para ulama yang jelas-jelas lebih mulia daripada para pejabat. Mau presiden sekalipun duduk malam ini, jangan dulu disebut namanya sebelum kita memuliakan ulama. Betul? Kenapa? Kalau presiden ini malam meninggal, lihat, besok rebutan orang jadi penggantinya. Betul? Kalau ulama mengajarkan, sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres? Tadi saya tabligh akbar di Palembang. Saya belajar bahasa Palembang. Dari Palembang tadi langsung ke sini. Saya pun harus belajar bahasa sini biar tidak ada jarak di antara kita. Leres? Kalau presiden ini malam meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Leres? Tapi kalau ini malam ulama meninggal, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Leres? Masih ingat kemarin di Jakarta kepergian Habib Munzir Al-Musawa? Sahabat saya uji, di Tasikmalaya ada Abah Anom, di Banjarmasin Guru Jai, di Solo Habib kita Habib Anis Al-Habsyi, dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lebih dulu meninggalkan kita. 10 tahun ke depan belum tentu bisa menghadirkan orang-orang hebat seperti mereka. Maka sudah seharusnya malam ini saya mengajak, kita doakan guru-guru kita, habaib kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait kita yang menjadi wasan saya malam ini, sahabat saya, saudara saya, Ustaz Sony. Saya enggak nyangka Beb kalau malam ini bisa hadir di planet ini. Ribuan umat yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada beliau, mudah-mudahan apa yang beliau usahakan selalu diberkahi Allah. Amin. Hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Puan Maharani. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi saya tidak terlihat. Memang kalau perempuan itu kan makhluk halus, jadi susah ngelihatnya. Dan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, yang malam ini insya Allah selalu dan senantiasa diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Malam ini saya ingin mengajak semua yang ada di sini, akan lebih indah kalau kita mengawali perjumpaan ini dengan memuji Allah. Lebih baik malam ini orang-orang yang di luar sana menganggap kita semua yang ada di sini gila. Gila. Gila karena ingat Allah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Lebih baik kita semua dibenci karena berbuat kebaikan daripada dipuji karena berbuat kejahatan. Setuju? Kalau saya ajak semua bertasbih, yang paling kompak, yang paling semangat, siap? 20 orang. Yang di sana siap? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu memuliakan Allah. Guru saya Habibana almarhum Ahmad Al-Habsyi, beliau pernah berpesan, jangan bermimpi seseorang bisa mulia kalau malas memuliakan Allah yang jelas-jelas maha mulia. Jangan bermimpi seseorang bisa mulia kalau tidak mau memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Kita hadirkan hati kita, kita bertasbih semua kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Ya Allah, Allah, Allah, Allah. Lebih keras, lebih keras semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah. Tidak akan pernah lengkap kalau mulut ini hanya memuji, menyebut kata Allah, Allah, Allah. Tapi mulut kita belum bersalawat kepada orang yang Allah pun Tuhan kita bersalawat untuknya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Lihat betapa hebat kemuliaan Nabi kita Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain disebut namanya, jawabannya sama, cuma alaihi salam doang. Kita buktikan. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Isa, semua sama alaihi salam saja. Cuma satu makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda. Ketika diucapkan namanya, jawabannya paling indah, paling istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat saja bersalawat untuk. Yeah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salatullah. Tidak akan pernah indah kalau kita hanya memuliakan Allah, tapi kita semua yang ada di sini belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Betapa mulia Nabi kita Muhammad. Nabi Adam saja membuktikan nama Nabi Muhammad itu memberikan kemuliaan yang luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi Adam diusir Allah dari syurga. Kenal Nabi Adam? Di mana kenalannya? Kalau ibu kenal Nabi Adam berarti ibu makhluk purbakala. Adalah Nabi Allah Adam ketika Allah usir dari syurga karena sudah melanggar larangan Allah, Allah turunkan ke bumi. Ratusan tahun Nabi Adam menangis mohon ampun, minta taubat kepada Allah, membaca doa yang satu ini, tapi ratusan tahun tidak pernah dijawab oleh Allah. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ada yang bilang 100 tahun, ada yang menyebut 200 tahun, ada yang mengutip 300 tahun. Singkat cerita, ratusan tahun Nabi Adam menyebut doa ini, tidak pernah satu kali pun Allah jawab doanya. Kalau mau tahu apa yang membuat doa Nabi Adam dijawab, kalau mau tahu apa yang membuat Nabi Adam kembali dimuliakan Allah, kalau mau tahu apa yang membuat Nabi Adam diampuni oleh Allah, jawabannya, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang satu ini. Lagi syuting. Suka alergi kalau lihat. Mohon maaf, sebenarnya saya malam ini lagi tidak sehat. Saya paksakan hadir ke sini karena saya ingin membuktikan ada rasa cinta yang begitu hebat buat Habib Syekh. Yang menggemari beliau. Luar biasa, pengajian seperti inilah yang menghambat bencana Allah turunkan buat negeri ini. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Maksudnya apa? Allah enggak jadi kirim bencana kalau masih banyak orang yang menyimpan nama Nabi dalam hatinya, gemar bersalawat, gemar memuliakan Nabi, adab tidak akan jadi turun. Alhamdulillah. Makanya pemerintah harus banyak berterima kasih kepada orang-orang seperti Habib Syekh ini. Betul? Bila perlu cocoknya Habib Syekh ini langsung jadi menteri agama dia. Karena Habib Syekh inilah kita alhamdulillah solawat di mana-mana, yang tadinya enggak kenal dengan solawat malah tergila-gila dengan solawat. Alhamdulillah. Kalau yang begini banyak dilahirkan di mana-mana, insyaallah hilang dengan sendirinya goyang oplosan. Sekarang ini kita prihatin, beb. Ya Allah, di mana-mana di TV yang ditonjolkan goyang sesar, goyang oplosan. Ini gara-gara goyang sesar marak di TV-TV, itu rumah sakit bersalin banyak mengeluh, Pak. Kenapa? Banyak ibu-ibu hamil, belum waktunya melahirkan, pengen disesar. Maaf kalau suara saya jadi rada-rada serak-serak becek. Apa saya SMS saja ceramah malam ini? Nabi Adam ratusan tahun baca doa ini tapi enggak pernah dijawab oleh Allah. Kalau mau tahu apa yang membuat doa Nabi Adam dijawab, itu karena Nabi Adam menyebut nama Nabi kita yang mulia satu kali dalam doanya. Maka ulama menyimpulkan, jangan bermimpi, jangan bermimpi kata ulama, ketika engkau mengangkat tanganmu berdoa kepada Allah tapi dalam doamu tidak ada salawat kepada Nabi, engkau mau diterima doamu, mimpi kali ya. Nabi Adam saja enggak diterima, apalagi ki. Apa kata Adam? Ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad yang pernah aku lihat di setiap sudut syurgamu, terimalah taubatku, ampuni aku, jawab doaku ya Allah. Tadinya berdoa enggak menyebut nama Nabi enggak dapat kemuliaan, Pak. Begitu menyebut nama Nabi langsung dapat balasan. Apa balasan dari Allah? SMS diterima. Tadi SMS-nya pending, Bu. Apa kata Allah? Dijawab dengan jawaban yang pertama dalam bentuk pertanyaan. Apa kata Allah? Ya Adam, dari mana engkau kenal Muhammad? Padahal makhluk yang satu ini belum akan dia. Di mana kenalannya? Apa jawab Adam? Ya Allah, aku tahu nama Muhammad. Dahulu aku pernah jadi penghuni syurgamu. Aku selalu bertanya-tanya, di mana ada namamu, selalu ada nama Muhammad. Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur. Itulah sebabnya kenapa kalau ada nama Allah sebelahnya nama siapa? Nama siapa? Pertanyaannya, kenapa bukan nama Nabi Adam mendampingi nama Allah, padahal Adam itu manusia pertama? Kenapa bukan Ibrahim yang dikenal Khalilullah? Kenapa bukan Ismail yang konon sabarnya Masya Allah? Kenapa bukan Musa yang gagah perkasa? Kenapa bukan Sulaiman yang kayanya luar biasa? Kenapa bukan Isa yang konon bisa menghidupkan orang yang sudah tiada? Kenapa bukan Yusuf yang gantengnya Masya Allah? Kenapa bukan nabi-nabi lain? Jawabannya, tidak akan pernah ada satu makhluk pun di dunia ini yang mampu menggeser kemuliaan Nabi, apalagi menggantikan posisi Nabi kita Muhammad sallallahu. Maka saya sempat geli, di Tangerang kemarin ada yang ngaku jadi Nabi, Be. Namanya Nabi Alek. Nabi kok Alek, Mas? Kalau Nabi namanya Alek, jangan-jangan umatnya alay, Mas. Kalau begini, gak karuan jadinya, betul? Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menggeser kemuliaan Nabi Muhammad. Lalu Allah tanya Nabi Adam, ya Adam, laula Muhammad dan ma khalaqtuka. Hei Adam, dengerin Adam, kalau bukan karena nur Nabi Muhammad, kalau bukan karena kemuliaannya, engkau tidak akan pernah aku ciptakan. Nabi Adam itu diampuni gara-gara memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni aku ya Allah. Lalu kalau Nabi Adam saja cuma satu kali nyebut nama Nabi diampuni, bagaimana dengan kita yang jadi jamaahnya Habib Syekh, yang setiap malam, setiap saat meneteskan air mata bersalawat kepada Nabi, keluar dari tempat ini, insya Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Kalau Nabi Adam satu kali doang menyebut nama Nabi, lalu Allah terima tobatnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang tiap malam, tiap bulan, tiap tahun sambil menangis bersalawat kepada Nabi? Saya percaya keluar dari tempat ini, semua kita tobatnya akan diterima Allah. Amin. Ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika asul salam, salam alaika. Ya Habib salam. Tidak akan pernah sempurna kalau kita hanya memuji Allah, tapi kita semua belum memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Maaf lahir batin, kalau saya dipuji orang, mungkin yang muji saya rabun matanya. Atau jangan-jangan belum Allah nampakkan kejelekan, keburukan yang ada pada diri yang hina ini. Tapi coba bayangkan, yang memuji Nabi bukan manusia, tapi Tuhan yang kita puja. Yang memuji Nabi bukan makhluk, tapi Khalik yang sudah menciptakan kita. Mana bukti kalau Allah saja memuji Nabi kita? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada level akhlak yang paling tertinggi. Yang dipuji Allah siapa? Nabi kita. Yang memuji Nabi kita siapa? Allah Tuhan kita yang kita puja, maka sudah selayaknya kita yang hina ini rami-rami memujinya. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah Kalau Allah saja yang maha kita puja lalu memuji Nabi kita, pertanyaan saya, apa enggak malu? Apa enggak malu kita yang enggak pantas dipuji, apalagi dipuja, sudah sombong, tidak mau memuji Nabi kita? Emang kita siapa? Hello, yang kompak bantu saya. Emang kita siapa? Kok jadi begini ya? Lebih kompak lagi. Emang kita siapa? Enak sekarang saya punya asisten baru. Lebih kompak lagi yang kedua. Kalau Allah saja Tuhan kita yang maha mulia, Allah itu maha mulia loh, Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi kita, pertanyaan saya, apa enggak malu? Apa enggak malu kita yang hina ini sudah sombong, tidak mau memuliakan Nabi kita? Emang kita siapa? Kok jadi begini ya? Yang ketiga lebih kompak. Kalau Allah saja Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memiliki alam semesta, yang memiliki apa yang ada di bumi dan di langit sana, Allah saja bersalawat untuk Nabi kita, pertanyaan saya, apa enggak malu? Belum, hello, ntar dulu. Apa enggak malu kita yang belum punya apa-apa, cuma manusia biasa, makhluk lemah, sudah sombong, tidak mau bersalawat untuk Nabi kita? Emang kita siapa? Ini yang ceramah siapa ya? Sekali lagi yang paling kompak, paling semangat, kita meriahkan malam ini, kita bersalawat kepada Rasul semuanya. Semuanya dengan suara yang lantang. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asyah, fataya jiratal alami ya uhailal juddi wal karami lebih keras, lebih kompak, lebih semangat semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asyah, asfata ya jiratal alami ya ya uhailal juddi cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini, dan insya Allah pemimpin kita di akhirat sana, yang betul-betul cinta mati dengan kita, dan cintanya itu dibawa sampai mati. Dan itu dibuktikan ketika Nabi mau tutup mata, siapa yang Nabi panggil? Ummati, ummati, ummati, ummatku, ummatku, ummatku. Pertanyaan saya, ada enggak sih pemimpin zaman sekarang begitu mau meninggal dunia yang dia panggil adalah rakyatku, rakyatku, rakyatku, mimpi kali ye. Betul? Leres. Leres. Bu. Bu. Oi, Bu. Kalau ibu manggilnya apa, Pak Sodi? Mbok. Serem banget. Mbok. Kita pakai bahasa sini. Mbok. Cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini yang betul-betul cinta mati kepada kita. Siapa? Cuma Nabi kita Muhammad. Yang lain, kebanyakan pemimpin sekarang cuma cinta monyet. Kalau cintanya hilang tinggal. Enggak usah lihat saya. Monyetnya lihat ke saya. Maaf, maaf. Kebanyakan pemimpin-pemimpin sekarang ini kalau lagi butuh kita dideketin. Leres? Begitu sudah menang kita ditinggalin. Makanya kita berharap insya Allah di sini ada Bunda Puan Maharani. Mudah-mudahan nanti insya Allah calon pemimpin-pemimpin yang muda yang bisa berjuang mikirin umat. Maaf, rata-rata nasib ulama ini seperti tukang dorong mobil mogok. Mobil mogok yang dorong kita, Pak. Begitu sudah jalan, kita cuma kebagian asap doang. Udah kebagian asap, ditinggalin lagi gak diurusin. Betul gak? Padahal negara ini tidak akan pernah merdeka kalau bukan karena ulama. Lihat, itu tercatat dalam undang-undang. Berkat, rahmat, Allah. Siapa yang berjuang di depan? Ulama. Siapa yang berjuang di depan? Santri. Negara ini harus banyak berterima kasih kepada ulama. Tapi sayang ulama dibikin pemimpin sekarang. La yahya wa la yamut. Mudah-mudahan siapapun pemimpin ke depan kita doakan mau berjuang untuk para ulama. Amin. Ya Rabban. Mbok. Mbok. Oh Mbok. Mbok, kalau Nabi saja ingat kita sampai mati, apa enggak malu kita enggak ingat Nabi sampai mati? Bahkan sejarah membuktikan saking sayangnya Nabi dengan kita, begitu Nabi dibangkitkan nanti, yang pertama kali yang Nabi panggil tetap kita. Ummati, ummati, ummati. Ini yang membedakan kita dengan Nabi. Nabi itu sedikit-sedikit ingat kita. Kok kita ingat Nabi cuma sedikit ya? Makanya mohon doanya, Beb. Saya lagi menulis buku saya yang kesekian. Judulnya itu, Kita dan Nabi Bedanya Sedikit. Kita dan Nabi bedanya sedikit. Nabi itu sedikit dimakannya, sedikit juga tidurnya. Kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, maka sedikit-sedikit ngiler. Jadi kita dan Nabi bedanya. Nabi itu sedikit-sedikit sedekah, bro. Sedikit-sedikit sedekah. Gak kayak kita. Sedekahnya cuma. Jadi Nabi dan kita bedanya cuma. Nabi itu sedikit-sedikit manggil-manggil kita. Sedikit-sedikit ingat kita. Gak kayak kita. Manggil Nabi cuma sedikit. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma. Nabi itu orang megang kuncinya. Bahkan Nabi itu termata kadama min dambihi wa ma ta'akhor. Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni Allah. tapi Nabi tetap tahu diri jadi seorang hamba, walaupun sudah pasti masuk surga. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Gak kayak kita, belum dijamin masuk surga, belum tentu diampuni dosa yang lalu, apalagi yang akan datang, tapi kok sholatnya cuma sedikit. Jadi Nabi dan kita bedanya, betul? Nabi itu kakinya bengkak karena sholat, mbok. Saya tahu di sini ada juga mbok-mbok yang kakinya bengkak, asam urat. Dulu di kampung saya di Palembang, Mbak Puan, ada juga kebetulan beliau ini ayahandanya orang Palembang. Kita satu kampung, satu kampung. Saya sama Pak Buan ini satu kampung, sama-sama wong kito galo, tapi insya Allah bukan wong kito gilo. Dulu di Palembang ada juga orang kampung saya kakinya bengkak, tapi bukan karena sholat, ketimpa beduk. Nabi dan kita bedanya juga. Nabi itu sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit senyum, gak kayak kita. Lihat orang senyumnya cuma sedikit. Tahu senyum yang sedikit gayanya gimana? Gak enak liatnya, Pak. Senyum yang sedikit tuh begini. Gak enak liatnya, Pak. Nabi itu diantara akhlaknya, idza takallama tabassama. Kalau mau ngomong, mengawali dengan senyuman. Kita belum ngomong, udah melotot duluan. Hebat Nabi kita. Salam alaika ya Habib, salam. Cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini yang tidak pernah kenal dengan istilah seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Cuma Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa dengan kita. Saya buktikan faktanya. Masih ingat gak ketika Nabi diangkat ke langit? Mbok. Mbok. Oi mbok. Langit itu di atas apa di bawah? Siapa bilang di bawah? Begitu Nabi naik ke atas, Mbak Puan, Nabi enggak lama loh main-main di atas, enggak lama. Nabi segera turun ke bumi, lalu ditanya Allah, "Muhammad, Muhammad, kenapa buru-buru turun?" Apa jawab Nabi? "Ya Allah, aku terbayang dengan umatku yang ada di bumi, aku teringat dengan umatku yang ada di bawah. Ini baru namanya pemimpin. Kalau lagi di atas, main-main dong ke bawah." Ini baru namanya pemimpin. Kalau lagi di atas, lihat-lihat dong ke bawah. Leres. Pemimpin sekarang ini kebanyakan. Pemimpin sekarang kebanyakan. Yang kompak, pemimpin sekarang kebanyakan. Kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Kalau sudah di atas, lupa dengan orang-orang yang di bawah. Padahal maaf dia bisa berada di atas karena orang-orang yang di bawah. Padahal maaf tidak mungkin orang bisa jadi besar kalau bukan orang-orang kecil yang memilihnya. Udah. Betul enggak? Makanya maaf, tahu enggak nih, mohon maaf nun sewu tidak ada niat apapun. Ada yang ngomong katanya, tahu enggak bedanya pilkada sama pilkabi? Apa pilkada sama pilkabi bedanya apa? Hah? Kalau pilkada begitu jadi langsung lupa, tapi kalau pilkabi begitu lupa langsung. Kita doakan mudah-mudahan ke depan akan hadir pemimpin yang tidak seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Mana ada orang bisa berada di atas kalau bukan orang-orang di bawah? Mana mungkin ada sebutan pemimpin kalau bukan karena rakyat? Betul? Saya bisa jadi penceramah, maaf, saya bisa dibilang sebagai penceramah itu karena ada yang dengerin, Pak. Kalau saya ngoceh sendirian, orang pasti bilang saya gila, Pak. Betul enggak? Adanya pemimpin karena ada rakyat, makanya pemimpin harus sering-sering berterima kasih kepada rakyat. Alhamdulillah. Ya Nabi, salam. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam. Singkat padat. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam. Itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Ini judul mendadak berubah tau. Tergantung situasi dan keadaan. Setengah jam sudah berlalu. Masih mau terus? Yang kompak terus? Emang saya tukang parkir terus terus. Episode berikutnya. Cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini dan pemimpin insya Allah kelak di akhirat nanti buat kita yang selalu siap berkorban untuk kita, bukan ngorbanin kita. Leres? Siapa? Cuma Nabi Muhammad sallallahu. Maaf, saya kasih contoh. Kalau pengorbanan Nabi begitu banyak, kalau saya ceritakan gak akan selesai. Di antaranya adik-adik tahu Nabi itu pernah Allah kasih lihat surga, betul gak? Lalu masuk ke dalamnya, lalu melihat keindahan surga yang menggoda, yang ada di depan mata Nabi. Pertanyaan saya, apakah Nabi lama ketika itu dalam surga? Tidak. Orang sini bilang tidak, bahasanya apa? Botan. Orang Arab itu kalau bilang tidak, bahasa Arabnya la. Orang Barat kalau bilang tidak, bahasa Inggrisnya. Emang saya gak tahu? Please deh ah. No. Orang sini botan. Botan. Apakah Nabi lama di dalam surga? Botan. Nabi segera keluar buru-buru dari surga. Lalu ditanya Allah, Muhammad, Muhammad, kenapa buru-buru keluar dari syurga? Nabi kita menangis di hadapan Allah seraya berkata, ya Allah, ya Allah, aku teringat dengan penderitaan umatku yang ada di bumi. Dan aku Muhammad berjanji tidak akan mau masuk ke tempat yang indah ini lagi. Kalau engkau ya Allah tidak berjanji kepadaku, semua umatku dikumpulkan rami-rami di tempat yang indah ini. Ini baru yang namanya pemimpin. Kalau senang ngajak-ngajak. Gak kayak pemimpin sekarang. Gak kayak pemimpin sekarang. Giliran senang makan sendiri. Giliran susah ngajak-ngajak. Betul? Betul? Coba lihat Nabi Idris. Nabi Idris itu kepengen lihat surga, Pak. Allah kasih lihat. Kepengen masuk ke dalamnya. Allah izinkan. Begitu sudah lihat indah syurga, Nabi Idris terlena, terpukau dan tidak mau keluar dari syurga. Lihat Nabi Allah Adam ketika Allah ciptakan ditaruh langsung di syurga. Adam itu sebenarnya tidak mau keluar dari syurga. Kalau enggak dikeluarkan, Nabi Adam itu kan tereliminasi, bro. Dikeluarkan sebenarnya secara tidak hormat. Sebenarnya Nabi Adam gak mau keluar. Siapapun yang sudah lihat surga tidak akan pernah mau keluar. Cuma satu, Nabi kita Muhammad tidak menunggu dikeluarkan, tapi keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena panggilan C-I-N-T-A. Karena cinta. Maaf, masih ingat gak teori cinta? Orang kalau sudah dimabuk cinta, jangankan harta, nyawa siap dia korbankan untuk sosok yang dia cintai. Saya yakin betul yang ini hari duduk di sini mengorbankan semua aktivitas duniawinya memilih duduk di sini bersama Habib Syekh. Ini pasti para pecinta-pecinta Habib Syekh. Betul? Saya yakin yang ada di sini yang bersalawat dengan semangat meneteskan air mata melupakan semua problema hidupnya, ini pasti orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Tidak mungkin bisa di sini kalau bukan karena cinta. Maaf, ada istilah orang zaman dulu, kalau sudah dimabuk cinta, kotoran ayam terasa, berarti pernah nyicip. Saya termasuk gak setuju, yang namanya kotoran tetap kotoran, mas. Betul. Bu, Bu. Lihat pemimpin-pemimpin sekarang baru ngerasain surga-surgaan, jabatan 5 tahunan, udah lupa dengan tangisan rakyatnya. Bagaimana kayak Nabi yang sudah dikasih lihat dengan surga yang sebenarnya. Tapi Nabi gak pernah lupa dengan tangisan dan teriakan kita. Ini baru namanya pemimpin. Jelas? Ya Rasulullah, ya Rafi, afata ya ji, ya uhailal jud, cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini yang tidak pernah mengenal dalam kamus sehari-harinya kata sombong dan merasa tinggi, cuma Nabi Muhammad. Saya buktikan faktanya, Nabi itu kurang hebat apa Pak, sudah diangkat Allah ke tempat yang paling tinggi. Namanya Sidratil Mun. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah nyampe ke level ini. Bahkan Jibril saja angkat tangan, Jibril berkata, Muhammad, kalau saya lanjutkan perjalanan ini, saya terbakar Muhammad, saya terbakar. Nabi naik sendirian Pak, menembus level tertinggi, enggak ada yang pernah menembus level ini. Dan yang lebih hebat lagi, Nabi ketemu dengan Allah yang maha-maha tinggi. Tapi pertanyaannya, begitu Nabi turun ke bumi, apakah Nabi lantas petantang petenteng? Jadi pemimpin yang merasa tinggi, hello. Nabi gak pernah merasa tinggi, padahal jabatan yang tertinggi sudah ditembus. Zat yang maha tinggi sudah dihadapi. Kita baru ketemu presiden sombongnya kayak 12 setan. Kita barunya punya di gubernur, jadi wali kota, jadi menteri, jadi presiden, sombong. Gimana kayak Nabi ya, yang sudah menembus level paling tertinggi. Maka istighfar, kalau dalam diri ini ada sedikit kesombongan. Karena sombong itu bukan warisan kakek moyang kita Adam. Saya membuktikan bahwa Adam itu tidak pernah mewariskan dosa sombong. Yang diwariskan Adam kepada kita cucunya adalah dosa tamak. Lalu siapa pertanyaannya yang pertama kali sombong? Iblis. Iblis itu makhluk pertama yang lebih dulu kenal Allah. Iblis itu makhluk pertama yang lebih dulu tahu syurga. Iblis dulu yang lebih taat kepada Allah. Tapi apa yang membuat iblis keluar dari syurga? Gara-gara sombong. Orang Solo bilang sombong apa? Kemaki. Ini sebenarnya planet apa sih? Kemaki. Kalau orang kita Mbak Puan Palembang itu kalau sombong betakoan. Betakoan. Kalau orang sini kemaki. Apa yang membuat iblis dikeluarkan Allah dari syurga? Kemaki. Apa yang membuat iblis dilaknat sampai hari kiamat? Kemaki. Apa yang membuat iblis dipastikan tempatnya neraka? Kemaki. Ayo, apa enggak sadar kalau iblis saja yang pernah masuk syurga gara-gara kemaki, akhirnya hina, apalagi kita yang belum nyampe ke syurga udah kemaki. Apa enggak malu dengan iblis, betul? Maka istighfar, kalau dalam hati ini ada sesuatu yang kita sombongkan, karena sombong itu pantasnya hanya milik Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Singkat. padat. Ceramah enggak usah bertele-tele, yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang, lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Di penghujung ini mohon izinnya Habib, saya sedikit ingin menjelaskan buku yang saya tulis. Nanti di ujung tausiah saya tanya siapa yang bisa jawab pertanyaan saya, dapat hadiah buku plus tanda tangan. Buat ibu-ibu ada hadiah utama, berangkat haji bagi yang mampu. Buku yang ada di tangan saya ini saya tulis 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis-nangis. Nulisnya 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis-nangis. Saya jamin kalau baca buku ini pasti akan membuat Anda menangis. Kemarin ada kejadian Mbak Puan, seorang polisi pangkat tinggi, saya hadiahkan buku ini. Besok dia nelpon saya nangis-nangis. Beb, luar biasa bukunya. Semalaman saya enggak tidur baca buku Habib. Saya nangis terseduh-seduh. Polisi, Pak. Sebelum polisi, saya lagi ceramah di satu daerah. Ada preman, Beb. Rambut gondrong, muka serem, nongkrong di depan saya. Saya panggil naik ke panggung, saya hadiahkan buku ini. Belum dia baca, baru dia pegang udah nangis. Saya tanya, abang kenapa abang nangis? Ternyata dia bilang, dia nangis karena enggak bisa baca. Saya menulis buku ini ketika saya dapat ilmu tersirat dari Allah. Maka saya ingin mengingatkan diri saya yang bodoh ini. Jangan cuma sibuk mencari ilmu dari yang tersurat, lalu malas menggali ilmu dari yang tersirat. Karena tidak sedikit ilmu itu Allah turunkan buat hambanya berangkat dari apa yang tersirat. Kejadian apapun di dunia ini, sebenarnya itu ilmu untuk kehidupan kita ke depan. Man kathuro i'tibaruhu kalla itaruhu. Siapa orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun di dunia ini, maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Karena kita malas mengambil hikmah dari kejadian orang-orang di sekitar kita. Padahal itu ilmu tersirat dari Allah untuk kita. Mbok, buku ini sekarang sudah jadi bestseller dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang per hari ini Mbak Puan sudah 100 ribu dengan Gramedia. Saya membuktikan tanpa Gramedia saya bisa tembus bestseller. Awalnya saya taruh di Gramedia, saya kasih sharing gede, tapi saya malu dengan Allah. Ketika satu saat saya sedang tabligh akbar di satu kota, saya iseng main di cabangnya di sana. Ternyata buku Islam nasibnya selalu rak paling belakang. Betul enggak? Saya suruh staf saya keluarkan semua buku-buku saya tidak sudi buku saya ada di sana, dan tantangin pihak mereka, mana yang lebih banyak penjualan dengan jaringan mereka yang katanya seluruh Indonesia, atau dengan dakwah kita keliling Indonesia. Ternyata saya bisa bestseller dalam waktu yang singkat tanpa bantuan mereka. Mereka butuh kita, bukan kita butuh mereka. Betul? Dan mohon doanya, buku ini tahun ini sedang saya garap jadi film layar lebar religi pertama saya. Insyaallah film ini tayang tepat di hari ibu bulan Desember nanti. Saya hadiahkan film dan buku ini sebagai tanda cinta saya kepada ibu saya. Mau ikut main di film saya? Kebeneran banget. Kemarin Mbak Puan saya meeting dengan sutradara saya. Sutradara saya bilang, Beb, kita masih butuh pemain-pemain tambahan. Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Ada yang berminat? Ya hitung-hitung latihan roji'un lah, Bu. Kostumnya kain kapan putih, muka ditutupin, dijamin gak bakal terkenal. Insyaallah filmnya sama seperti judul buku ini, Ada Syurga di Rumahmu. Disingkat ASDR. Saya ingin coba menyaingi film AADC. Ada apa dengan cinta? Saya bikin ASDR. Dulu saya sempat terjebak dengan film itu. Ada apa dengan cinta? Judulnya penasaran, bikin kita penasaran. Akhirnya kita nonton, ternyata ada-ada saja. Judul film saya nanti ASDR, Ada-ada Syurga di Rumahmu. Kenapa saya bisa nulis buku ini? Saya pernah diundang ceramah di Muara Tebu. Kota yang kecil 5 jam naik mobil dari kota Jambi. Naik mobil aja 5 jam deh. Gak tahu kalau naik gerobak. Begitu saya nyampe ke kota itu, saya menangis, Mbak. Di sana ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Hampir mirip dengan beberapa kejadian yang sempat heboh di TV. Ada seorang anak laki-laki memotong, memutilasi tubuh ibu kandungnya sendiri lalu dibuang. Masih ingat gak kisah seorang anak perempuan? Seorang anak perempuan melaporkan ibunya yang sudah tua renta ke kantor polisi hanya karena perkara sepele. Ibunya memotong satu pohon di depan rumah anaknya. Ibunya disidang lalu dipenjara. Bukankah ini pesan tersirat dari Allah? Jangan-jangan kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi apa? Akan lahir anak-anak menjadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, tidak sedikit anak durhaka dengan orang tuanya. Maaf lahir batin, kenapa Indonesia banyak bencana musibah? Saya menarik satu kesimpulan di antaranya, jangan-jangan banyak anak durhaka di negeri ini. Tahu Jakarta sering banjir kenapa? Jangan-jangan banyak anak durhaka. Tahu kenapa Nabi Nuh itu Allah hadirkan bencana banjir besar? Satu dunia ini ditenggelamkan Allah, termasuk Solo. Satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat dari azab Allah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kecuali yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh dikenal sebagai Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Betul? Tahu kenapa Allah kasih azab yang mengerikan? Itu bukan karena umatnya yang bangkang. Bukan, Mas. Nabi-nabi yang lain umatnya juga bangkang. Tapi gak semengeri, sedahsyat itu azabnya. Tahu kenapa? Karena Allah ingin ngasih pelajaran buat umat setelahnya. Di zaman itu ada anak durhaka dengan ayahnya. Siapa? Kanan. Durhaka dengan orang tuanya. Maka Jakarta banjir itu jangan-jangan karena banyak yang durhaka. Betul? Saya termasuk orang yang kena getahnya. Saya tinggal di Keramat Jati, langganan banjir. Kompleks saya itu namanya Harapan Permai. Karena sering banjir saya ganti BHP, banjir hampir pasti. Ingat kalau Allah sudah murka, hukumnya apa? Al-bala ya'um. Al-bala ya'um. Kalau Allah sudah kasih bencana, hukumnya merata loh. Yang baik kena, yang buruk apalagi. Rumah Ustaz banjir, rumah Jablai tenggelam. Sekarang jujur lo, tinggal di Jakarta itu gak tenang. Termasuk daerah saya, Bib, itu gak tenang. Walaupun Jakarta cerah, kalau Bogor hujan, kita sering dapat dadakan kiriman. Orang Bogor itu Masya Allah baik-baik lo. Banjir aja dibagi rata. Sekarang kalau dengar Bogor hujan, tengah malam kita orang Jakarta gak tenang tidurnya. Kemarin saya baru mau tidur jam 12 malam, tiba-tiba dapat SMS teman saya di Bogor. Ngasih tahu kalau Bogor hujan. Apa dia bilang? Habib, waspadalah. Waspadalah. Jangan tidur terlalu nyenyak malam ini. Karena sebentar lagi air kiriman dari Bogor akan nyampe ke Jakarta hitungan beberapa jam saja. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri, airnya sudah nyampe tol Jagorawi. Saya sempat membaca, tadi ada mobil tangki bertuliskan, air isi ulang Gunung Salak Bogor. Ternyata air isi ulang, bukan banjir. Solo makmur insyaAllah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang cinta dengan Rasul. Alhamdulillah. Dan mohon doanya, insyaAllah semua dari keuntungan penjualan buku ini, Beb. Kita punya cita-cita mau bangun pesantren di Purwakarta. Lahannya sudah ketemu 5 hektar. Namanya Pondok Pesantren Yatim Du'afa Indonesia. Di mana kita keliling, kita angkat mereka, kita sekolahkan gratis sampai mereka bisa menjadi orang-orang yang berguna. Alhamdulillah. Mohon doanya. Lalu pertanyaannya, apa yang saya tulis dalam buku ini? Di antaranya, saya selalu memaki diri saya. Saya menulis buku ini, saya sedang menghina diri saya sendiri. Apakah mungkin Allah akan kabulkan doa kita ketika kita mengangkat tangan menangis tengah malam lalu berkata, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, sementara kita sendiri belum jadi anak soleh dan soleha buat orang tua kita. Mungkin gak doa kita diterima? Ingat, ada syurga di rumahmu. Siapa syurga kita? Ayah, ibu kita. Lebih dekat di bawah telapak kakinya. Tapi kenapa banyak anak-anak sekarang sibuk mencari syurga yang jauh, lupa dengan syurga yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Ini kok jadi promosi nih, Pak? Nanti saya hadiahkan yang berapa orang bisa maju ke depan. Mbak Fuan, di buku ini ada kejadian saya keliling Indonesia. Yang pertama di Kalimantan. Saya diundang orang paling kaya di setiap bulan 60 miliar, Mas. Usahanya apa? Punya batu bara. Baru punya batu bara saja sudah sekaya begini, belum punya batu nisan. Tiap tahun dia memberangkatkan orang umroh gratis 600 orang. Tiap tahun pergi haji punya waktu, tiap tahun pergi umroh punya kesempatan. Saya tanya, "Bang, apa tujuan ini semua?" Dengan santai dia berkata, "Saya ingin masuk surga, Beb." "Oh, hebat ya. Surga yang jauh diuber-uber, yang dekat enggak pernah dikunjungi." Lalu dia bertanya, "Siapa surga yang dekat itu?" Saya bisikkan, "Ayah ibumu, Bang." Dia menangis di pundak saya. Lalu dia berkata, "Kok Habib tahu saya enggak pernah ngurusin orang tua saya? Kok Habib tahu saya enggak pernah datangi orang tua saya?" Maaf, tolong digarisbawahi. Siapa yang berani jamin kalau ada orang berangkat haji pasti mabrur? Belum tentu. Siapa yang berani memastikan ketika orang umroh pasti makbulah? Belum jaminan. Lalu kenapa kita melupakan pesan indah dari Nabi? Nabi pernah bersabda, "Ma min waladin barrin yanduru ila walidayhi nadhra rahmah illa kataballah bikulli nadhra hajatan mabrura." Kata Nabi, kalau ada penghormatan, maka satu pandangan saja dikasih pahala seperti haji yang mabrur. Murah meriah, enggak pakai duit, ada dalam rumah kita buang begitu saja. Sibuk mendaftar yang lama, yang jauh, yang mahal, yang belum tentu bisa berangkat tahun depan. Betul? Bu, bu, bu, nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Yang kedua, saya di kota yang kedua lagi tabligh akbar yang hadir ramai. Begitu turun dari panggung, saya dikerubutin anak-anak muda yang seperti ini. Tiba-tiba tangan saya dicium-cium, pipi dikecup, kening disosor. Saya tanya, "Maaf deh, kenapa kalian menghormati saya begini?" "Saya ingin masuk surga, Bib." "Saya aja belum tentu loh, deh." "Jawab yang jujur, pernah enggak kamu nyium tangan ayahmu bulaku mencium tanganku? Pernah kamu peluk ibumu, ayahmu seperti kau memuliakanku?" "Enggak pernah, Bib." "Oh, pintar. Orang lain kamu cium-cium, orang tua sendiri enggak kamu muliakan? Buat apa mulia di luar kalau hina di mata orang tua? Lebih baik kita hina di luar, tapi mulia, terhormat di hadapan ayah ibu kita." Setuju? Saya geli waktu itu, Bib. Anak-anak muda rebut-rebutan, narik-narik tangan saya. Sampai-sampai ada yang salah narik tangan. Ketarik tangan temannya sendiri. Dicium-cium. Sama temannya dikerjain, "Kapan lagi kamu cium tangan saya?" Mudah-mudahan buku ini insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Satu buku saya hadiahkan mungkin buat yang bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya gampang. Siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang tahu judul buku ini ASDR singkatan dari apa? Oh, sebentar. Hah? Sebentar, saya pilih. Boleh berdiri, Mas? Saya kasih buku. Moga, Mas. ASDR tadi singkatan dari apa? Surga kita dekat. Siapa mereka? Lebih dekat di bawah telapak kaki siapa? Kenapa kita cari yang jauh lalu lupa dengan yang dekat? Itulah di antara kebodohan kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Saya manusia yang hina, banyak dosa, miskin ilmu, miskin akhlak. Akan saya biar bisa jadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Titip salam untuk semua keluarganya yang ada di rumah. Dan ingat, jangan sibuk cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وأوان وقت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور ويبذل الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المقدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالبسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعما لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قدر أهل المساني فأزار اليمن غرا واستضيع أمالي اتفاك في الحسن تبرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام شرابي سعد مستمر ليس ينفد حيث دين أقاد جمع الفقر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلي يا رب كل حمد جل سوره العاد إذ حمدت في وجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك صحاباً وفي جاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول واهدنا نهج سبيل يا الله وكي بينا السعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله وار الخير مجعل يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى طالعا البدر علينا علينا علينا علينا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحمنا وارحم الحاضرين ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التعويل واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sebelum kita melantunkan lagu Indonesia Raya, saya pesankan sholat lima waktu jangan ditinggal. Berbaktilah kepada kedua orang tua, sambung tali silaturahmi, jadilah kita manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Ya, itulah yang perlu kita bawa pulang si samping tadi apa yang diceritakan oleh ustaz kita. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Kuduri pun dari akan sugeng. Walafu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulanglah dengan tertib, ulang dengan tertib, jangan kebut-kebutan. Hormati satu dengan yang lain, insyaallah sampai ke rumah masing-masing, kabul semua hajatnya, kabul semua doanya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian akbar Majelis Al-Hidayah, acara demi acara telah kita ikuti bersama. Maka dari itu acara selanjutnya adalah penutup pengajian akbar di malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله وشكر لله. الحمد لله وشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. سلامي لرسول الله. صلي وسلم. Secara langsung pengajian Majelis Tahunan Al-Hidayah yang bertempat di Depan Gria. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia.